رسول الله صلى الله عليه وسلم berupa kutaman ilmu kecuali hadis Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, siapa yang Allah azza wajalla kehendaki kepada seorang hamba itu kebaikan maka Allah azza wajalla memudahkan dia untuk memahami agama ini. Kalaulah kita tidak mengetahui dari keutamaan ilmu kecuali hadis ini, maka cukuplah hadis ini menjadi penyemangat bagi kita sekalian untuk bersemangat menghadiri majalisul ilm. Ketika mayoritas manusia mereka bersemangat berlomba-lomba untuk mencari dan meraih dunia mereka, dan ketika Allah Azza wa Jalla memilih kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dimudahkan untuk menggerakkan kaki-kaki mereka mendatangi majalisul ilm, maka itu merupakan keutamaan yang besar yang menunjukkan taufik dan hidayah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hamba tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah, barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan untuk meraih ilmu, yaitu ilmu syar'i, ilmu agama, maka Allah Azza wa Jal memudahkan baginya jalan menuju al-jannah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang diberi kemudahan untuk memasuki jannahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kajian kita pada pertemuan di hari ini, hari yang ke-12 dari bulan Syawal, adalah membahas tentang fikih, tentang perkara fitnah-fitnah. Fitnah juga memiliki fikih, dalam artian ada hukum-hukum dan aturan-aturan yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah di saat munculnya fitnah. Dan kajian ini ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, saya merangkumnya dari tulisan Fadilatul Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, dari salah satu tulisan beliau yang zahir bahwa ini tulisan ini juga berasal dari isi kajian atau daurah yang kemudian diberi judul Fiqhul Fitan, fikih tentang fitnah-fitnah. Dan apabila kita membaca, maka ini akan memakan waktu yang cukup panjang, sehingga kita berupaya untuk merangkumnya dan menyebutkan hal-hal yang terpenting dari apa yang disebutkan di dalam risalah ini. Semoga Allah Azza wa Jal memudahkan kita untuk membahasnya, menyimaknya, dan mengambil faedah yang terdapat di dalam risalah ini. معاشر الإخوة رحمكم الله, merupakan sunnatullah, sudah menjadi ketetapan dari Allah Azza wa Jal, di mana Allah Azza wa Jal menjadikan kehidupan dunia sebagai daru al-ibtila, tempat adanya ujian-ujian dan cobaan-cobaan bagi para hambanya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Allah Azza wa Jal menciptakan manusia, demikian pula jin di muka bumi ini, dengan tujuan yang sangat agung, yaitu menjadi hamba yang senantiasa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah tabarak wa ta'ala. Allah jalla wa ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan dengan tujuan agar mereka senantiasa beribadah kepadaku. Maka tauhidullah azza wa jal merupakan tujuan utama Allah azza wa jal menempatkan hamba-hambanya, jin dan manusia di muka bumi ini. Namun Allah jalla wa ala menjadikan kehidupan dunia sebagai kehidupan yang penuh dengan cobaan, ujian dan rintangan. Hal ini untuk membedakan antara hamba-hamba Allah Azza wa Jal yang benar-benar kokoh di atas keimanannya, kokoh di dalam menjalankan tujuan ia diciptakan oleh Allah Azza wa Jal, dengan mereka yang tersingkir dari jalan Allah, yang lebih mengikuti jalan syaitan, jalan-jalan penyimpangan, lebih mengikuti syaitan yang dipimpin oleh iblis, yang telah bersumpah di hadapan Allah Azza wa Jal, لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Ini sumpah iblis di hadapan Allah Azza wa Jal, aku akan membuat mereka seluruhnya menyimpang, aku akan menjadikan mereka seluruhnya berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, terkecuali hamba-hambamu yang ikhlas, ikhlas di dalam menegakkan ibadah akan menyelamatkan seorang hamba dari tipu daya syaitan. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kehidupan dunia adalah kehidupan yang penuh cobaan, penuh ujian. Oleh karena itu, siapapun dari hamba-hamba Allah Azza wa Jal, apabila dia hendak menjadi seorang mukmin, menjadi seorang yang bertauhid, yang kokoh di atas agama Allah Azza wa Jal, maka dia harus melalui berbagai macam cobaan dan ujian tersebut. Dalam surah Al-Ankabut, Allah Jalla wa'ala berfirman, Alif Lam Mim, Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia menyangka bahwa mereka dibiarkan begitu saja untuk menyatakan kami adalah orang-orang yang beriman dalam keadaan mereka belum difitnah, dalam keadaan mereka belum mendapatkan fitnah, ujian, cobaan. Dan sungguh kami telah memfitnah, kata Allah Azza wa Jal. Walaqad fatanna. Sungguh kami telah memfitnah orang-orang sebelum mereka. Yaitu memberi ujian, memberi cobaan kepada orang-orang sebelum mereka. Sehingga Allah Azza wa Jal mengetahui siapakah hamba-hambanya yang jujur di atas keimanannya, yang kokoh, yang istiqamah di atas agama Allah Azza wa Jal. Dan Allah Azza wa Jal mengetahui siapakah yang berdusta, yang mengaku beriman, namun ketika mereka mendapatkan ujian dan cobaan, maka mereka rela untuk meninggalkan keimanannya. Maka ayat Allah Jalla wa'ala ini menerangkan kepada kita bahwa kehidupan dunia akan dijalani oleh manusia dengan menghadapi fitnah-fitnah. Dengan menghadapi berbagai macam fitnah. Oleh karena itu, ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, fitnah-fitnah dalam kehidupan dunia ini beraneka ragam, banyak sekali, bermacam-macam. Ada fitnah yang kaitannya dengan harta, ada fitnah yang kaitannya dengan keluarga, anak-anak kita. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam suratul Anfal, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna allaha indahu ajrun azim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah bagi kalian. Adalah fitnah bagi kalian. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan di sisinya pahala yang besar bagi seorang yang mampu menghadapi fitnah tersebut dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat ini menerangkan kepada kita bahwa apa yang ada di sekitar kita adalah merupakan fitnah. Harta itu fitnah. Anak-anak kita fitnah. Terkadang istri-istri kita menjadi fitnah bagi kita. Maka ini semuanya merupakan bentuk cobaan dan ujian. Sebagaimana fitnah itu mencakup kebaikan dan keburukan. Fitnah mencakup perkara yang baik dan perkara yang buruk. Mencakup ketaatan dan kemaksiatan. Itu juga termasuk bagian dari fitnah. Oleh karena itu, dalam suratul Anbiya, pada ayat yang ke-35, Allah Jalla wa'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bisharri wal khairi fitnah, wa ilayna turja'un. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum, dan kami menguji kalian, kami memfitnah kalian. Bil khairi wasyarr, fitnah itu datang dalam bentuk kebaikan, bisyarri wal khairi, dalam bentuk keburukan dan dalam bentuk kebaikan. Jadi di dalam ayat Allah Azza wa Jalla ini menjelaskan kepada kita bahwa kadang-kadang perkara yang baik itu juga merupakan fitnah bagi seseorang. Sebagaimana kejelekan, keburukan, kemaksiatan juga merupakan bagian dari fitnah. Demikian pula termasuk di antara bentuk fitnah yang terjadi di tengah-tengah para hamba ini adalah berbeda-bedanya kondisi-kondisi mereka. Kondisi dalam kehidupan dunia mereka. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang sakit, dan yang lainnya dari berbagai macam kondisi dan keadaan manusia secara umum. Ini juga merupakan bagian dari fitnah. Dalam surah Al-Furqan, pada ayat yang ke-20, Allah Jalla wa'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu dari kalangan para rasul, melainkan mereka juga memakan makanan. Mereka manusia biasa. Mereka juga berjalan di pasar-pasar. Lalu kata Allah, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. Dan kami menjadikan sebahagian kalian terhadap sebahagian yang lain adalah fitnah. أَتَصْبِرُونَ. Apakah kalian mampu bersabar di dalam menghadapi berbagai macam fitnah dan ujian tersebut? Demikian pula, termasuk di antara fitnah yang ada di tengah-tengah manusia adalah fitnah yang kaitannya dengan pujian dan celaan. Ada yang dipuji, ada yang disanjung, ada pula yang dicela dan direndahkan. Dan itu termasuk bagian dari fitnah. Dalam surah Al-Ankabut, pada ayat yang ke-10, Allah Jalla wa'ala berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَمِنَ النَّاسِ, dan di antara manusia, مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ, di antara mereka ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyatakan dirinya sebagai seorang mukmin. Fa idza udhiya fillah, ketika dia disakiti karena Allah, karena dia berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, dia disakiti, dia diganggu. Dan gangguan itu datang dari berbagai macam bentuk. Apakah gangguan yang sifatnya fisik? Dia dipukuli. Dia dizalimi fisiknya. Ataukah dalam bentuk hartanya diambil, dirampas? Atau berbagai macam perkara-perkara ujian yang menimpanya, yang dia merasa tersakiti karena dia mengaku sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sikap orang ini? Ja'ala fitnatan nas ka'adzabilah. Maka dia menjadikan ujian yang ada di tengah-tengah manusia yang menimpanya itu seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ujian tersebut yang menyebabkan dia berpaling dari iman, yang menyebabkan dia berpaling dari as-sabat, istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dia menyangka bahwa itulah siksaan. Pada awalnya dia mengaku sebagai seorang mukmin. Zahirnya istiqamah. Zahirnya menunjukkan ketegaran di atas iman. Namun ketika dia mendapatkan ujian, cemoohan dari manusia, atau adanya tindakan-tindakan fisik terhadapnya, atau merampas dan mengambil hartanya, terzalimi, dia menganggap itu sebagai siksaan Allah. Akhirnya dia berpaling. Akhirnya dia rela untuk meninggalkan keimanannya. Disebabkan karena dia tidak mampu untuk bertahan dalam menghadapi cobaan dan ujian yang menimpanya di jalan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dia menganggap itulah azabullah. Wallahu musta'an. Wala in ja'a nasrun min rabbik la yaqulunna inna kunna ma'akum. Dan ketika datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika datang kenikmatan, maka dia pun mengatakan, "Oh, kami bersama kalian." Jadi, dia ingin menjadi seorang mukmin kalau yang dia rasakan semuanya enak-enak gitu. Yang nikmat-nikmat. Maksudnya kalau menjadi seorang mukmin itu terus mendapatkan kenikmatan dari Allah. Hartanya diperbanyak. Dia senantiasa hidup sehat. Kondisi hidupnya serba wah. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Dia menyangka kalau menjadi seorang mukmin demikian. Ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gangguan, teror, penyikapan dan yang lain sebagainya, dia menganggap itu sebagai azab Allah. Siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa Jalla mengingatkan, "Awalaisallahu bi'alam bima fi suduril alamin." Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui apa yang terdapat di dalam hati-hati para hambanya. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan iman yang benar, maka dia akan dibimbing oleh Allah Jalla wa Ala untuk senantiasa berjalan di atas jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjalan di atas jalan kami, kami pasti akan memberi hidayah, kami pasti akan membimbingnya untuk berjalan di atas jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan siapa yang dusta akan ketahuan yang dia hanya ingin mendapatkan kenikmatan duniawi dengan mengaku sebagai seorang mukmin. Ketika datang cobaan, ketika datang hal-hal yang dapat merusak kondisi kehidupan dunianya, maka di saat itu dia rela untuk melepaskan iman. Waliyadzubillah. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menerangkan kepada kita bahwa fitnah itu beraneka ragam. Fitnah itu memiliki banyak warna. Dalam hal kebaikan, dalam hal keburukan. Kaitannya dengan fitnah harta, keluarga, kedudukan, pujian, hinaan, dan yang lain sebagainya. Ini semua termasuk dalam istilah al-fitnah. Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala bahwa yang mengumpulkan makna fitnah adalah fitnah itu bermakna al-ibtila wal-ikhtibar wal-imtihan. Inti dari makna fitnah adalah ujian dan cobaan. Itu inti dari makna al-fitnah. Namun yang menjadi pembahasan beliau Syekh Sulaiman dalam risalah ini tentang permasalahan fitnah, yaitu fitnah yang bersifat umum. Karena fitnah itu ada yang bersifat khusus, menimpa seseorang secara pribadi, keluarga. Namun yang dimaksud beliau di sini adalah fitnah yang bersifat umum, yang menimpa keumuman umat ini atau mayoritasnya, sehingga pengaruhnya pun lebih bersifat umum, menimpa seluruh masyarakat atau mayoritasnya. Ini yang menjadi pembahasan beliau di sini. Seperti fitnah pemberontakan terhadap penguasa, menampakkan ketidaktaatan kepada penguasanya, kepada pemerintahnya. Fitnah munculnya pemahaman-pemahaman teroris. Fitnah terorisme. fitnah takfir. Munculnya kelompok-kelompok yang begitu mudahnya melabeli kaum muslimin dengan label kafir. Bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin. Demikian pula fitnah tabdi'. Bermudah-mudahan menuding seseorang sebagai ahli bid'ah. At-tafsiq, bermudah-mudahan di dalam melemparkan tuduhan kepada saudaranya dengan tuduhan fasik. Atau menggelari dengan gelar-gelar yang buruk. Dalam keadaan tidak ada dalil secara syar'i yang membolehkan bagi seorang muslim untuk melakukan hal tersebut, untuk menyifati seseorang dengan sifat itu. Demikian pula fitnah at-tabaghut wat-tadabur wat-tahajur, munculnya sikap-sikap saling membenci antara sebagian kaum muslimin terhadap sebagian yang lainnya, saling menjauhi, saling memboikot antara satu dengan yang lain tanpa dibangun di atas prinsip-prinsip yang syar'i. Dan yang semisalnya dari berbagai macam fitnah, yang fitnah ini bersifat umum. Fitnah ini bersifat umum. Jadi ini yang menjadi inti pembahasan beliau, yaitu fitnah yang bersifat komprehensif, yang mencakup seluruh masyarakat atau mayoritas masyarakat. Fitnah yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat, yang menyebabkan sirnanya dan hilangnya kenikmatan, yang menyebabkan menghitamnya hati-hati mereka, dan menyebabkan sempitnya jiwa-jiwa mereka di dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Maka sungguh benar apa yang disebutkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Zahabi dalam kitabnya Asyir Syarah Alam Nubala. Beliau mengatakan, iyyakum wal fitnah fala tahummu biha fa innaha tufsidul ma'ishah wa tukaddirun ni'mah wa turithul isti'asal. Iyyakum wal fitnah, hendaknya kalian menjauhi fitnah. Jauhi fitnah. Fala tahummu biha. Jangan kalian menganggap itu sebagai perkara yang urgen, yang harus kalian perhatikan, yang harus kalian nyemplung ke dalamnya, yang kamu harus ikut campur di dalam perkara itu. Kenapa? Fa innaha tufsidul ma'isyah. Karena fitnah itu akan merusak tatanan kehidupan. Wa tukaddiru ni'mah, dan akan mengotori kenikmatan, akan menghilangkan kenikmatan yang dirasakan oleh para hamba. Wa turithul isti'asal, dan akan menyebabkan kebinasaan. Perhatikan ini nasihat dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau menasihati umat ini, jangan kalian nyemplung ke dalam fitnah. Jangan kalian menganggap itu sebagai sesuatu yang urgen, yang kemudian kalian masuk ke dalamnya. Kenapa? Akan menyebabkan rusaknya tatanan kehidupan. Akan hancur kehidupan masyarakat. Salah satu contoh adalah fitnatul khuruj. Pemberontakan terhadap penguasa, menampakkan ketidaktaatan pada penguasa, menjelek-jelekkan penguasa, yang akhirnya membuat emosi masyarakat itu semakin menguat terhadap penguasanya, yang kemudian diakhiri dengan pemberontakan, perlawanan terhadap penguasa, yang pada hakikatnya saling bunuh-membunuh di antara kaum muslimin, tertumpahnya darah-darah kaum muslimin, hilangnya keamanan, ketenteraman, hancurnya kehidupan, perekonomian, hilang kenikmatan yang dahulu mereka rasakan. Itulah akibat dari fitnah. Menyebabkan istighfar, kebinasaan, kehancuran. Demikian pula Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam Al-Musannaf dan yang lainnya, beliau mengatakan, iyyakum wal fitan la yashkhas laha ahadun wallahi ma shakhasa fiha ahadun illa nasafathu kama yansifu sailu diman. Jauhilah fitnah-fitnah itu. Hendaknya kalian menjauhi berbagai macam fitnah itu. Jangan sampai seseorang itu menampakkan diri, mempopulerkan dirinya dalam perkara fitnah. Demi Allah, tidaklah seseorang itu tampil dalam perkara fitnah, melainkan fitnah itu akan membinasakannya. Fitnah itu akan melahapnya. Fitnah itu akan membawa dia kepada kebinasaan. Kama yansifu sail ad-diman. Sebagaimana banjir, air, limbah ketika datang, dia akan mengambil seluruh sampah-sampah dan kotoran yang ada di dekatnya. Maka seperti itulah kondisi seseorang yang dia ingin masuk ke dalam perkara fitnah, dia akan terhanyut. Hanyut dalam kebinasaan. Waliyadzubillah. Ini dari ucapan Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq, demikian pula Al-Hakim. Maka ini adalah merupakan bentuk tahzir, peringatan-peringatan. Ada peringatan yang datang dari Allah Azza wa Jal, dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan dari para ulama as-salaf. Di antaranya Muawiyah, Hudzaifah bin al-Yaman, yang telah saya sebutkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memberitakan kepada kita tentang akan terjadinya banyak fitnah yang menimpa umat ini. Akan banyak terjadi fitnah yang akan menimpa umat ini. Semakin seseorang itu menjauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka fitnah itu akan semakin merebak, semakin menyebar, semakin bertambah. Apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari hadis Usamah, bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki suatu bangunan benteng, dari benteng-benteng yang ada di kota Madinah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hal talawna ma ara? Inni la ara mawaqi'al fitan khilal buyutikum kama waqi'il qatar." Apakah kalian bisa melihat apa yang aku lihat? Sesungguhnya aku melihat tempat-tempat munculnya fitnah ada di sela rumah-rumah kalian, yang fitnah itu menimpa kalian seperti tetesan-tetesan hujan yang berjatuhan. Hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk di antara dalailun nubuwah, tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, yang memberitakan sesuatu yang akan terjadi dari berbagai macam fitnah. Bahkan kota Madinah itu sendiri, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menaiki salah satu dari benteng yang ada di kota Madinah, beliau memberitakan akan berjatuhan, akan muncul fitnah-fitnah di sela-sela di antara rumah-rumah kalian. Ini fitnah yang dalam jumlah yang besar. Seperti berjatuhannya tetesan hujan. Fitnah yang dahsyat. Fitnah yang dahsyat. Terjadi di kota Madinah. Apalagi di negeri-negeri yang lain. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang. Tentang akan bermunculannya berbagai macam fitnah. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laili al-muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya." Bersegeralah kalian untuk memperbanyak amalan saleh. Perbanyak amal saleh sebelum munculnya fitnah-fitnah. Yang fitnah-fitnah itu seperti potongan malam yang gelap. Seperti potongan malam yang gelap. Seorang tidak mampu untuk berjalan di atas kebenaran ketika dia nyemplung ke dalam fitnah. Karena fitnah itu menyebabkan dia gelap. Dia tidak mampu melihat mana yang hak dan mana yang batil. Maka perbanyaklah beramal saleh sebelum munculnya berbagai macam fitnah. Seperti potongan malam yang gelap. Semakin bertambah malam, semakin gelap. Begitulah kondisi fitnah. Seseorang di pagi hari dia masih dalam keadaan mukmin. Sore hari dia telah berubah menjadi kafir. Atau di sore hari dia mukmin, di pagi hari dia telah menjadi kafir. Waliyadzubillah. Ini menggambarkan kepada kita begitu mudahnya seseorang terjatuh dalam kesesatan. Terjatuh dalam penyimpangan. Bahkan menyebabkan dia keluar dari Islam. Waliyadzubillah. Menyebabkan dia lebih memilih kemaksiatan daripada ketaatan. Lebih memilih untuk mengikuti jalan syaitan. Yang dalam pandangan dia akan membuka pintu dunia untuk dia. Daripada memilih jalan Allah. Yang dia menganggap itu seperti azabullah. Dia merasa tersiksa menjadi seorang mukmin. Dia merasa tersiksa menjadi orang yang bertahan di atas kebenaran. Karena beratnya kondisi itu ketika fitnah itu muncul. Apa yang dia lakukan? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya hanya untuk mendapatkan bagian kecil dari dunia ini. Dia rela meninggalkan agamanya. Dia rela meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala demi untuk meraih dunia yang fana ini. Maka ini merupakan fitnah. Fitnah yang menyebabkan seorang terjatuh dalam kesesatan. Wal'iazubillah. Dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma, suatu ketika beliau berada di sisi Umar. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang ketika itu beliau sebagai amirul mu'minin. Maka Umar pun bertanya, siapakah di antara kalian yang mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut perkara-perkara yang berkaitan dengan fitnah? Hal-hal yang berkaitan dengan fitnah. Maka ada sebagian orang mengatakan, nahnu sami'na. Kami pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan fitnah. Kata Umar radiyallahu anhu, la'allakum ta'nuna fitnah ar-rajul fi ahlihi wa jarihi. Mungkin yang kalian maksudkan tentang fitnah yang kalian dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah fitnah kaitannya dengan seseorang, dengan keluarganya, seseorang dengan tetangganya. Itu yang kalian maksud? Kata mereka, iya, itu yang kalian, yang kami maksudkan. Kata Umar, tilka tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqah. Adapun fitnah yang berkaitan dengan itu bisa dihapuskan kesalahan-kesalahannya dengan memperbanyak salat, berpuasa dan bersedekah. Namun siapa di antara kalian? Jadi ternyata Umar memaksudkan fitnah di sini adalah fitnah yang bersifat khusus yang dahsyat. Siapa di antara kalian yang pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang fitnah-fitnah yang memiliki gelombang seperti gelombang lautan? Fitnah yang dahsyat. Fitnah yang pengaruhnya sangat besar. Seperti gelombang di lautan yang dapat membinasakan seorang yang sedang berada di atas kapalnya. Maka mereka pun pada diam. Tidak ada yang mengatakan kami mendengar, kami tidak. Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau yang dikenal sebagai sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemilik rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah bin al-Yaman. Beliau mengetahui secara rinci orang-orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai munafiki. Nama-namanya beliau tahu. Namun beliau tidak memberitakan kepada umat. Beliau banyak mendengarkan perkara-perkara fitnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada beliau tentang hal-hal yang buruk yang akan terjadi, yang beliau tidak beritakan kepada yang lain. Ini keistimewaan Hudzaifah. Oleh karena itu wajar beliau menjawab apa yang disampaikan oleh Umar radhiyallahu anhu. Aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang fitnah itu. Fitnah yang bergelombang seperti gelombang lautan. Kata Umar, anta lillahi abuk. Kaulah yang layak untuk mendapatkannya. Artinya Umar mengetahui posisi Hudzaifah bin al-Yaman yang banyak mengetahui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan fitnah. Lalu kata Hudzaifah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'uda, fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatan sauda, nukita fihi nuktatun sauda, wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda, hatta tasira 'ala qalbayn. Bahwa fitnah itu akan mendatangi hati-hati manusia. Fitnah itu akan ditawarkan ke dalam hati-hati para hamba. Seperti anyaman tikar, sehelai demi sehelai. Yani sedikit demi sedikit. Jadi fitnah itu ketika hendak mengotori hati seseorang, tidak kemudian fitnah itu datang sekaligus dalam jumlah yang besar, kemudian hati itu tiba-tiba menjadi hancur dan kotor. Tidak. Perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Begitulah cara syaitan untuk memalingkan manusia dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sekaligus, biasanya orang langsung menolak dan dia langsung mengetahui ini adalah keburukan. Tapi ketika perkara itu masuk sedikit demi sedikit, ya, ketika dia menganggap ringan perkara-perkara yang justru akan menyebabkan kemudaratan yang besar, itu akan datang ke dalam hati sedikit demi sedikit. Ketika dia membuka pintu hatinya untuk memasukkan sedikit dari fitnah itu dengan mengatakan, wah gak apa-apa, apa sih yang terjadi, dia ingin masuk ke dalam fitnah itu, apa sih yang terjadi, ada apa, akhirnya dia mulai nimbrung, masuk fitnah, masuk lagi satu fitnah, masuk lagi satu fitnah, setitik demi setitik, sehelai demi sehelai. Fa ayyu qalbin ushribaha, maka hati yang mana saja yang ketika dia memberi kesempatan untuk menyerap fitnah itu sedikit demi sedikit, maka akan muncul titik hitam di dalam hatinya. Titik setitik, setitik, setitik. Ya. Jadi perlahan-lahan fitnah itu masuk ke dalam hati, perlahan-lahan, tidak sekaligus. Dan hati yang mana saja yang mengingkarinya, itu akan menyebabkan munculnya titik-titik yang putih di dalam hati, yang menyebabkan hati itu semakin bersih, semakin bersih ketika dia berupaya untuk berpaling dari fitnah tersebut. hatta tasir ala qalbain, sehingga hati manusia ini terbagi menjadi dua bahagian. Ala abyad mithli safa fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Yang pertama adalah hati yang putih jernih. Ya, seperti batu putih yang licin. Yang tidak memudaratkan badannya fitnah apapun. Disebabkan karena dia tidak menderi penawaran sedikit pun ketika fitnah hendak masuk ke dalam hatinya, maka dia menolaknya, dia mengingkarinya. Sehingga hatinya tidak dimudaratkan oleh fitnah apapun selama-lamanya. Hati yang kedua, hati yang hitam. Murbad, menjadi keruh. Hati itu menjadi keruh. Disebabkan karena dia menerima fitnah itu sedikit demi sedikit. Fitnah syahwat, fitnah syubhat masuk ke dalam hatinya. Ya. Ada muncul satu fitnah, masuk lagi ke dalam hatinya. Ada lagi muncul satu fitnah, masuk lagi ke dalam hatinya. Terus dia menganggap remeh fitnah-fitnah itu untuk masuk ke dalam hatinya. Yang dahulu dia mengatakan, ini haram. Ah, gak apa-apa. Dari haram menjadi makruh, dari makruh menjadi mubah. Ntar lama-lama menjadi sunnah mustahabbah. Nah. Yang dahulu dia mengatakan ini mungkar, akhirnya berubah, oh gak apa-apa, ini gak mungkar kok, biasa aja ini. Ya, gak apa-apa. Dia membiarkan fitnah itu terus. Akhirnya hatinya berubah menjadi hitam, menjadi keruh. Kalkuzi mujakhia. Seperti gelas yang miring. Gelas yang terbalik. Gelas apabila kondisinya dia miring, mau dimasukkan apapun, tumpah di sini. Dimasukkan iman, tumpah. Disampaikan nasihat, keluar. Gak bermanfaat. Kenapa? Karena hatinya sudah dalam kondisi menghitam. Disebabkan karena dia menerima fitnah-fitnah itu untuk masuk ke dalam hatinya. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara illa ma ushriba min hawah. Sehingga dia tidak mengetahui mana yang baik dan tidak mengingkari sebuah kemungkaran kecuali yang sejalan dengan hawa nafsunya. Dia tidak menerima kebenaran kecuali apabila kebenaran itu sejalan dengan hawa nafsunya. Berarti dia beragama sesuai hawa nafsu, bukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini kondisi orang terfitnah waliyadzubillah. Bukannya hawa nafsu dia yang tunduk kepada syariat, tapi dia menerima dari syariat tersebut yang sesuai dengan hawa nafsu. Berarti dia beribadah berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan ridha Allah Azza wa Jalla. Ini sangat berbahaya sekali. Masyarul muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mengapa Allah Azza wa Jalla menjadikan hukum-hukum yang ada di dalam syariatnya ini, itu bermacam-macam. Ada amalan-amalan yang kaitannya dengan fisik. Ibadah-ibadah kaitannya dengan fisik. Sholat, puasa. Ada ibadah-ibadah yang kaitannya dengan materi. Zakat, sedekah, mengeluarkan harta. Ada pula ibadah yang mencakup keduanya. Dia beribadah fisik, dia beribadah materi. Haji misalnya. Dia mengeluarkan harta. Dia juga beribadah fisik, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan hartanya. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menjadikan ibadah itu dengan berbagai macam bentuknya sebagai ujian bagi hamba untuk melihat siapa yang beribadah kepada Allah haqqal ibadah, yang sebenar-benarnya ibadah, dan siapa yang beribadah kepada Allah yang sejalan dengan hawa nafsu. Oleh karena itu, kita akan mendapati di antara manusia ada di antara mereka yang ketika dia diuji dengan ibadah fisik, dia mampu. Diperintahkan sholat, rajin dia sholat. Datang bulan Ramadan, puasa Ramadan. Dia orang kaya raya. Dan dia terkena kewajiban zakat. Hartanya sampai 100 M misalnya. 100 M. Mencapai nisab. Dan setahun. Bertahan selama setahun. Dia harus mengeluarkan 2,5%. Kalau 100 M, 2,5% berapa? Hah? 2,5 M zakatnya. Mikir dia. 2,5 M. Banyak betul ini. Hah? 2,5 M ini anak bisa ke Singapura, anak bisa ke Amerika, anak bisa berhela-hela ke berbagai negeri. Hah? Anda bisa nikah lagi. Anda bisa. Bisa kan? Dia akan mikir ke 2,5 M terlalu banyak ini. Berat. Bagi seorang yang dha'iful iman. Akhirnya dia lebih memilih kekikiran daripada. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah fisik dia mampu. Semangat sholat. Semangat dia berpuasa. Ketika tiba giliran mengeluarkan zakat, aduh, masa anda harus mengeluarkan sekian banyak sampai 2,5 M. Ya. Kalau 1 M berapa? 25 juta ya? Hah? Ya 25 juta. 25 juta. Oh, kayak banyak banget sih. Mikir dia. Allahu musta'an. Akhirnya dia lebih memilih kekikiran daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba antum perhatikan. Berapa banyak orang yang kaya sampai sekarang belum haji. Sampai sekarang belum haji. Mungkin dia rajin dia salat, berpuasa di bulan Ramadan. Tapi belum haji dia. Padahal kalau dilihat dari kekayaannya, masya Allah. Mobil mewah ini. Dia mampu. Ya. Tapi kadang-kadang dengan alasan hati ini belum merasa terpanggil. Macam-macam alasan. Tapi hakikatnya bukhul. Kikir. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kepada seorang hamba, seorang muslim untuk segera berhaji. Hukum perintah haji itu, kata mayoritas para ulama, alal fawr. Wajib untuk disegerakan. Jangan ditunda ketika seorang mampu. Sebagian sebaliknya. Ada sebagian orang sebaliknya. Dalam hal harta, semangat berinfak, semangat bersedekah, zakat dia keluarkan. Rajin memberi makan pada fakir miskin. Urusan harta dia luar biasa. Ada. Tapi ibadah fisiknya dia tinggalkan. Dia enggak sholat. Dia merasa berat untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan seterusnya. Maka Allah Azza wa Jal menjadikan berbagai macam jenis ibadah itu. Ada yang kaitannya dengan fisik. Ada yang kaitannya dengan materi. Ada pula yang mencakup keduanya dalam satu ibadah. Sebagai bentuk fitnah. Untuk melihat seorang hamba. Apakah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala untuk meraih ridha Allah. Atau dia beribadah sesuai dengan hawa nafsunya. Sejalan dengan hawa nafsu dia melakukan. Kalau tidak maka dia tinggalkan. Apabila hal yang seperti ini terdapat pada diri seseorang, maka ini menunjukkan bahwa dia dalam keadaan terfitnah waliyadu billah. Nah, ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan kepada umatnya apa langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang muslim di dalam menghadapi berbagai macam fitnah itu. Demikian pula para ulama ussalaf, mereka menerangkan dan mereka menjelaskan di dalam kitab-kitab mereka, dalam nasihat-nasihat mereka, bahwa tidak ada keselamatan bagi seorang muslim dan tidak ada solusi untuk keluar dari jalan dari berbagai macam fitnah kecuali dengan berjalan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika muncul berbagai macam fitnah itu? Nah, inilah yang kita maksudkan dengan fiqhul fitan, fikih yang kaitannya dengan fitnah-fitnah yang terjadi, yaitu apa yang menjadi sikap kita pada saat munculnya fitnah. Sebagaimana yang kita ketahui, termasuk di antara prinsip Islam, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum kita berkata dan bersikap. Termasuk dalam hal ketika muncul berbagai macam fitnah ini, kita harus memiliki ilmu tentangnya. Ilmu yang dapat menyelamatkan kita sehingga kita tidak terjerumus ke dalam fitnah yang membinasakan. Ilmu yang akan menerangi hati kita, yang menerangi jalan kita, sehingga dengannya kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Tanpa ilmu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, inilah yang kemudian menyebabkan sebahagian kaum muslimin begitu mudahnya mereka terjerumus ke dalam fitnah-fitnah. Seakan-akan mereka berlomba-lomba untuk menceburkan diri mereka ke dalam fitnah. Tanpa ilmu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, akan menyebabkan sesuatu yang semestinya tidak terdapat fitnah di dalamnya, justru akan menimbulkan fitnah. Asalnya tidak ada fitnah. Tapi disebabkan karena sikap-sikap yang tidak dibangun di atas ilmu, akhirnya fitnah muncul. Atau fitnah itu kecil, mungkin dihadapi dengan cara yang lebih ringan. Namun disebabkan karena kejahilan, fitnah yang kecil berubah menjadi fitnah yang besar, yang menyulitkan bagi mereka untuk memadamkannya. Maka ini ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, penting bagi kita untuk mempelajari fiqhul fitan, fikih yang dengannya kita menyikapi pada saat fitnah itu datang. Sebab orang yang jahil terhadap fikih yang kaitannya dengan fitnah ini, kata beliau, seperti seseorang yang berada di atas kapal yang tidak memiliki nakoda. Seorang yang jahil tentang fikih fitnah, dia seperti orang yang sedang naik kapal sementara kapal itu enggak ada nakodanya, enggak ada yang menuntunnya, enggak ada yang mengarahkannya. Ombak datang, silih berganti, yang siap untuk menenggelamkan kapal tersebut dalam keadaan dia tidak mengetahui bagaimana, apa solusinya. Ya, bagaimana cara menyelamatkan dirinya, dia enggak tahu. Akhirnya kapal tenggelam dan dia termasuk orang-orang yang binasa. Seperti itu. Kalaupun kemudian dia selamat, selamat tidak selamat total gitu. Dia tenggelam, kemudian ada yang menyelamatkan, tapi dia sudah kondisinya sudah amburadul. Luka berat, kondisi ya, trauma dan macam-macam, tidak kembali kepada hal-hal yang normal. Maka seperti itulah kondisi orang yang jahil tentang fikih fitnah ini. Ketika muncul fitnah, dia enggak tahu apa yang harus dia lakukan. Sehingga dia lebih memilih apa yang dia rasakan. Perasaan bermain, logika bermain, tidak dibangun di atas landasan-landasan syar'i yang diterangkan oleh Allah Azza wa Jal dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini akibat dari kejahilan terhadap fikih al-fitan. Oleh karena itu kata para ulama as-salaf, al-fitnatu idza aqbalat 'arafa al-ulama wa anghamasa fiha ad-dahma wa idza adbarat 'arafa ad-dahma. Fitnah itu ketika muncul, yang mengetahuinya adalah para ulama. Adapun manusia secara umum, mereka terjerumus ke dalam fitnah. Mereka menyangka itu kebaikan. Adapun ulama, mereka sudah tahu. Ini fitnah. Hati-hati. Jangan kalian menceburkan diri kalian ke dalamnya. Tinggalkan. Manusia secara umum, disebabkan karena kejahilannya, mereka masuk ke dalam fitnah itu. Dengan kejahilan mereka, mereka menganggap, oh ini enggak apa-apa. Bahkan sebagian mereka menganggap fitnah itu adalah bentuk pembelaan Islam. Mereka menyangka bahwa menceburkan diri ke dalam fitnah itu adalah merupakan bentuk pembelaan terhadap Islam. Bahkan dianggap sebagai jihad fisabilillah. Padahal dia sedang terjatuh ke dalam fitnah. Ulama memperingatkan. Dan apabila fitnah itu telah berlarut, barulah kemudian difahami oleh rakyat, oleh masyarakat secara umum. Awalnya mereka tidak tahu. Sebagai satu contoh, apa yang terjadi di sebagian negeri-negeri kaum muslimin. Di Suria dan yang semisalnya. Fitnah khuruj. Pemberontakan terhadap penguasa. Pada awalnya mereka mengatakan, wah ini kecemburuan agama. Pemerintah kita kafir. Harus diperangi. Kita harus punya persiapan untuk menggulingkan pemerintahan. Yang berbicara orang-orang yang dianggap sebagai orang yang punya pemahaman agama yang luas. Ya. Bersorban, berjenggot, punya wibawa, punya pengikut yang banyak. Akhirnya masyarakat terpengaruh. Mereka terbawa. Maka muncullah pemberontakan. Apa yang terjadi? Kehancuran kehidupan. Tertumpahnya darah-darah kaum muslimin. Mayat-mayat bergeletakan di jalan-jalan. Tidak lagi jenazah atau jasad seorang muslim, jiwa seorang muslim punya nilai. Di hadapan yang lainnya, pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Pada akhirnya, mereka menyesali. Dan mereka menginginkan untuk kembali kepada kehidupan yang sebelumnya. Kenapa kita melakukan ini? Kenapa kita tidak kembali kepada apa yang telah lalu? Dahulu kita hidup begini, kita hidup begini, kita merasakan ketenteraman, rasa aman. Akhirnya penyesalan. Baru mereka pahami bahwa itu adalah fitnah yang menyebabkan kehancuran. Bukan hanya dalam kehidupan dunia mereka. Demikian pula kehidupan akhirat. Ya. Coba antum perhatikan. Sekarang mulai bermunculan ungkapan-ungkapan enak zamanku toh. Hah? Iya kan? Enak zamanku. Membanggakan apa? Membayangkan untuk bisa kembali ke masa yang lalu. Ya, enggak mudah seorang itu dikit-dikit melakukan pergerakan. Nah, tidak seperti sekarang ini. Begitu mudahnya mereka membuat pergerakan-pergerakan yang kemudian melakukan hal-hal yang menimbulkan kemudaratan dalam kehidupan masyarakat. Demikian pula Mutarrif Ibn Abdillah rahimahullah, beliau mengatakan innal fitnata idza aqbalat tashabbahat wa idza adbarat tabayyanat. Sesungguhnya fitnah itu ketika muncul maka dia akan tersamarkan, dan ketika dia telah berlalu maka disitulah akan menjadi jelas. Masyarakat secara umum pun mengetahui bahwa itu adalah fitnah. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Inna hadhihi al-fitnata idza aqbalat 'arafaha kullu 'alim wa idza adbarat 'arafaha kullu jahil." Sesungguhnya fitnah ini jika muncul para ulama mengetahui, dan ketika telah berlalu baru dipahami oleh setiap orang-orang yang jahil. Semua ungkapan-ungkapan yang datang dari para ulama ussalaf ini maknanya kurang lebih sama. Dan disebutkan oleh Mus'ad dalam tabaqatnya bahwa Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, berkata Sufyan bin Uyainah dari Khalaf bin Hawshab, beliau mengatakan kanu yastahibbuna ay yatamathalu bihadhihi al-abyad 'inda al-fitan. Mereka para ulama itu senang sekali untuk membuat permisalan dengan bait-bait syair ini pada saat munculnya berbagai macam fitnah. Mereka membaca bait-bait syair yang diucapkan oleh seorang hidup di masa jahiliyah, Imru'ul Qais. Dalam bait-bait syairnya dia mengatakan al-harbu awwalu ma takunu fatiyatan tas'a bizinatiha likulli jahuli حتى إذا اشتعلت وشب درامها ولت عجوزا غير ذات حليل شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. Kata Imru'ul Qais, peperangan itu, peperangan, peperang bagian dari fitnah. Awalu ma takunu fatiyatan. Perang itu, ketika awal terjadi, itu ibaratnya seperti fatiyah, seperti wanita muda yang cantik jelita. Ya. Artinya menarik setiap orang, perang, perang, perang. Ya. Angkat senjata, pegang bedil, pegang, semangat kan? Orang dikasih senjata, dikasih granat, dikasih bom, semangat gitu. Seperti itulah kondisi perang. Awal matakunu fatiyah. Awal terjadi peperangan, dia seperti syabah. Seperti wanita muda yang cantik jelita. Tas'abi zinati halikulli jahuli. Ya. Yang dengan hiasannya, dengan kecantikannya, dia berjalan. Dia tampakkan di hadapan setiap orang yang jahil. Orang jahil memandang, wah, ya, cantik betul, sebulanah. Ya. Wah, perang, wah, sudah, kita berontak aja. Hah? Lawan, kan gitu, semangat. Hatta idza ishta'alat wa shabba diramuha. Sehingga ketika perang itu mulai menyala, wa shabba diramuha, ya, diram ishti'al, dan semakin membesar, gitu. Perang itu semakin besar, semakin berkecamuk. Wallad ajuzan ghaira dzati halili, maka dia akan berlalu seperti ajuz, seperti nenek tua, ghaira dzati halili, yang tidak ada seorang pun yang menginginkannya. Jadi seperti orang tua yang kalau orang memandang, kamu mau nikah sama dia? Siapa mau nikah sama dia? Nah, dia 90 tahun. Ya. Nah, walaupun dia bersolek, pakai gincu, pakai gak ada yang menikah sama dia. Nah, itulah fitnah. Syampak. Ya. Nenek tua ini sudah beruban. Yungkaru launuha. Yang warnanya sudah diingkari. Sudah keriput, sudah. Pokoknya sudah hilang yang tadinya terlihat sebagai orang yang cantik jelita. Dan berubah. Makruhatan lisyami wa taqbili. Orang enggak ada lagi yang mau menciumnya. Mau mencium bau badan enggak ada yang mau. Ya. Kamu fulan umur 30 tahun, nikah sama yang 90 tahun. Ya. Kamu enggak mau. Siapa yang mau nikah sama dia? Iya kan? Seperti itulah fitnah. Seperti itulah fitnah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ya. Ketika awal kali muncul terlihat setiap orang, oh iya, ayo, ayo. Saling memanggil, saling memberi support antara satu dengan yang lain. Ketika mereka telah melihat asar pengaruh dari fitnah itu, ya, maka dia akan mampu, oh, saya enggak mau lagi ikut campur. Afwan, saya enggak mau lagi. Ya, enggak mau lagi dia mendekatinya. Allahu musta'an. Sebagian pula mengatakan, الفتن أولها يغر وقد يسر وآخرها حنظل مر. Fitnah itu awalnya memperdaya dan kadang membuat orang senang, membahagiakan. Namun akhirnya fitnah itu seperti buah hanbal yang sangat pahit yang seseorang akan menjauhinya. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kemudian beliau menerangkan bahwa yang paling berbahaya orang-orang yang terjatuh ke dalam fitnah adalah para penuntut ilmu yang keilmuan mereka itu belum kokoh. Ya. Dia belajar, sudah ada, dia mulai belajar naik, meninggalkan kejahilan, semangat untuk belajar. Tapi belum nyampe ke rusukul ilm, ilmu yang kokoh. Belum nyampe ke sana. Dia belajar. Dia penuntut ilmu. Iya, dia penuntut ilmu. namun ilmunya belum kokoh, belum memahami prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah di dalam menghadapi berbagai macam fitnah itu. Akhirnya mereka nyemplung ke dalam fitnah. Mereka ikut berbicara dalam perkara-perkara fitnah itu. Makanya untuk perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyifati kelompok khawarij, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hudatsaul asnan sufaha al-halam. Hudatsaul asnan, usianya muda-muda. Artinya bukan dari kalangan orang yang mereka sudah banyak menjalani berbagai macam pengalaman dalam kehidupannya, masih remaja. Biasanya remaja itu sering panas gitu. Sering terbawa dengan emosinya dalam perkara-perkara fitnah. Fala yuslihun, mereka tidak membawa perbaikan, bahkan sebaliknya mereka justru menimbulkan kerusakan. Ini yang berbahaya, kata beliau. Karena orang-orang akan melihat, Masya Allah, si Fulan. Si Fulan ini punya ilmu. Si Fulan ini pernah belajar. Si Fulan pernah duduk di hadapan masyayikh. Dari sisi ini, dia punya ilmu. Tapi ilmunya belum sampai kepada tingkatan ar-rusukh fil ilm. Kekokohan dalam perkara ilmu itu. Oleh karena itu, kata beliau, biasanya orang yang terbawa ke dalam fitnah, ini ada dua macam. Dua model manusia. Jenis yang pertama, yang disebutkan, tujuannya baik, niatnya baik, niatnya membela agama. Namun, ilmunya yang tidak kokoh. Tidak rasikh dalam ilmu. Tidak memiliki pemahaman yang baik di dalam menghadapi fitnah-fitnah tersebut. Tapi tujuannya baik. Dia ingin beribadah kepada Allah. Dengan sikapnya. Namun dia tidak memiliki pemahaman yang baik di dalam sikap tersebut. Ini yang pertama. Terjatuh ke dalam fitnah. Yang kedua. Man qasduhu sayyi' yuridu syarr bil muslimin. Orang yang memang tujuannya jelek. Dari sisi niatnya memang sudah jahat. Tujuan dia adalah untuk menebarkan kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin. Untuk mengadu domba antara satu dengan yang lainnya. Seolah-olah dia menjadi utusan dari iblis untuk melakukan tahrish. Mengadu domba di antara kaum muslimin. Membuat perpecahan di antara kaum muslimin. Niatnya memang sudah buruk. Maka kedua hal ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, harus kita waspadai. Tujuan baik, namun ilmu yang enggak ada. Yang kedua, tujuan memang asalnya sudah buruk. Memang tujuan dia untuk masuk ke dalam fitnah tersebut adalah untuk membuat kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin. Yang biasanya datang dari kaum munafiqin. Orang-orang seolah menampakkan diri mereka seperti orang yang baik, hendak mendatangkan perbaikan, namun pada hakikatnya dia membuat kerusakan. Maka oleh karena itu, ma'asyara al-ikhwar rahimakumullah, ada beberapa dhabit, ada ketentuan-ketentuan, kaedah-kaedah yang penting untuk kita ketahui di dalam menghadapi berbagai macam fitnah ini. Prinsip yang pertama dari fikih fitnah adalah luzumus sunnah, komitmen terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luzumus sunnah dan berhati-hati dari perkara-perkara yang dapat menyebabkan engkau jauh dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab seorang muslim wajib untuk merasa cukup dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap perkara, termasuk dalam menghadapi berbagai macam fitnah. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Siapa di antara kalian yang diberi kesempatan hidup di masa mendatang setelahku, setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Perselisihan itu fitnah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, perselisihan, perpecahan itu fitnah. Sebab prinsip agama ini adalah persatuan. Prinsip asal dari agama ini adalah ukhuwah. Tidaklah terjadi perselisihan yang mengarah kepada perpecahan kecuali apabila dibangun di atas prinsip yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila terjadi perselisihan, perpecahan itu, fa'alaikum bisunnati, maka wajib kalian untuk komitmen terhadap sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidun yang telah diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguhlah dengannya, gigitlah dengan gigi geraham kalian, dan jauhilah perkara-perkara yang baru di dalam agama ini, karena sesungguhnya setiap yang perkara baru itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Demikian pula Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, inna min waraikum fitanan yakthuru fiha al-mal wa yuftahu fiha al-Qur'an. Sesungguhnya di hari-hari mendatang kalian akan muncul berbagai macam fitnah. Fitnah apa itu? Terbukanya pintu-pintu dunia, harta melimpah, dan Al-Quran dibuka lembaran-lembarannya, dibaca oleh mereka, sehingga orang mukmin juga membaca Al-Quran, orang munafik juga membaca Al-Quran, lelaki, wanita, yang kecil, yang dewasa, hamba sahaya dan orang merdeka, mereka semua membaca Al-Quran. Mereka membaca Al-Quranul Karim. Lalu kemudian akan ada seseorang yang ketika dia membaca Al-Quran, tapi dia enggak ada yang mengikuti. Maka dia pun mengatakan, "Malin nasi la yattabi'uni waqad qara'tul Quran." Kenapa orang-orang ini tidak mengikutiku, tidak mengikuti apa yang aku sampaikan? Aku sudah membaca Al-Quran. Ya. Aku sudah membaca Al-Quran. Artinya aku sudah menyampaikan kepada mereka dalil-dalil. Aku menampakkan diri sebagai orang yang taat membaca Al-Quran Karim. Tapi kenapa kok orang-orang tidak mengikutiku? Dia rupanya merasa terasingkan ketika dia sedikit. Dia merasa terasingkan ketika tidak banyak orang yang mengikutinya. Ya. Nah, ini rusak dari sisi niat. Yang dia cari apa? Yang dia cari adalah pengikut. Banyak pengikut, banyak liker yang like. Ya. Banyak subrekernya, subscribe-nya. Senang itu. Oh, ini fulan jutaan. 10 juta, 20 juta. Bangga dengan itu. Ya. Ujung-ujungnya kan dunia juga akhirnya. Ini menunjukkan niat yang rusak. Kenapa manusia kok tidak mengikutiku? Ya. Maka dia mengatakan, "Ma hum bimuttabi'iyah hatta attabi'a lahum ghairah." Nah, mereka tidak akan mengikutiku sampai aku melakukan bid'ah. Sampai aku melakukan bid'ah, maka dia tinggalkan sunnah dan dia melakukan bid'ah, menawarkan bid'ah kepada masyarakat, kepada kaum muslimin, supaya apa? Banyak subscribe-nya, banyak pengikutnya, banyak yang like, komentar-komentarnya bagus. Itu yang dia cari. Ya. Ya. Itu yang dia cari. Suara mayoritas. Ya. Kalau ada yang memberi komentar negatif kepada dia, sakit kepala dia. Pening kepalanya. Kalau istilah orang sana, membuli dia. Sakit kepala dia. Gimana caranya? Hidupnya jadi sempit. Kalau enggak ada yang memuji-muji dia, ketika ada yang memuji-muji, wah, senang dia. Ya, berarti itu tujuannya. Sehingga dia rela untuk menyebarkan bid'ah, meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam demi untuk mendapatkan pengikut yang banyak. Allahul musta'an. Fa iyyakum mabtadi' fa inna mabtadi'a dhalalah. Maka hati-hati kalian dari perkara-perkara bid'ah. Karena sesungguhnya perkara bid'ah itu adalah merupakan kesesatan. Maka ini nasihat yang sangat-sangat bernilai dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Ketika seseorang menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz, bertanya kepada beliau tentang permasalahan takdir, maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullah membalas surat tersebut, dan di antara isi suratnya beliau mengatakan, amma ba'du usika bi taqwallah wal iqtisad fi amrih wattiba'i sunnati nabiyyih وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا مؤنثه فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عزمة ثم أعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها عذرة فيها فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق dan seterusnya, panjang ucapan beliau. Namun yang inti di sini beliau mengatakan usika bi taqwallah, aku mewasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah. Wal iqtisad fi amri, dan sederhana di dalam sunnah, di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, yakni senantiasa komitmen di atas jalan Allah, jangan menyimpang, dan mengikuti sunnah nabinya, dan meninggalkan apa yang diada-adakan oleh mereka yang membuat amalan-amalan yang baru setelah sunnah itu datang. Jangan melakukan bid'ah. Cukupkan dengan apa yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa 'alaika biluzumi sunnah fa innaha laka bi idznillah ismah. Ah, ini yang inti. Hendaknya engkau komitmen terhadap sunnah, karena sesungguhnya yang demikian akan menyebabkan engkau selamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Al-Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, di antara nasihat beliau, wa tariqun najati min sunufil fitan wa tamassuku bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, jalan keselamatan dari berbagai macam fitnah adalah komitmen terhadap kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Beliau meriwayatkan secara marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun hadis yang beliau sebutkan ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani, bahwa ketika Rasulullah menyebutkan akan muncul fitnah-fitnah, lalu kemudian beliau ditanya, apa solusinya wahai Rasulullah? Maka beliau mengatakan, kitabullah. Solusinya adalah berpegang kepada Al-Quranul Karim, di dalamnya terhadap berita orang-orang sebelum kalian, dan berita orang-orang yang setelah kalian, dan akan menjadi pencetus hukum dari perselisihan yang terjadi di antara kalian. Beliau juga mengatakan, kullu anwa'il fitan لا سبيل إلى التخلص منها والنجاة من شرها إلا بالتفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة منهج سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم من أئمة الإسلام ودعاة الهدى. Seluruh macam-macam fitnah, berbagai macam jenis fitnah, tidak ada solusi untuk bisa melepaskan diri darinya dan selamat dari keburukannya kecuali dengan mendalami kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengetahui manhaj salaf umat ini dari kalangan para sahabat dan yang menempuh jalan mereka dari para imam-imam kaum muslimin dan mereka dari kalangan para da'i yang senantiasa mengajak kepada hidayah. Ini solusi yang pertama. Beliau di sini menyebutkan 26 kaidah prinsip. Ini kita baru masuk ke al-aslul awal, prinsip yang pertama di dalam menghadapi fitnah. Berarti panjang kalau selesai, kalau diselesaikan panjang. Ya. Ini yang pertama dan ini yang paling inti tentunya. Kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada al-manhajus salafi di dalam menghadapi setiap macam fitnah. Prinsip yang kedua, jangan sekali-kali seorang muslim menyelisihi nas dan menyikapi dalil-dalil yang datang dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan keinginannya. Ya. Jangan sekali-kali membawa nas-nas, dalil-dalil dari kitabullah dan sunnah untuk dibawa kepada apa yang menjadi keinginan hawa nafsunya. Jadi seolah-olah dalil itu yang tunduk kepada keinginannya. Bukannya hawa nafsunya harus mengikuti dalil tersebut. Termasuk di antara prinsip ahlul bid'ah, ma'asyar ikhwan rahimakumullah. Di antara prinsip ahlul bid'ah, i'taqid thumma istadil. Yakini dulu, nanti cari dalil. Misalnya dia fanatik kepada perkataan seseorang. Seorang fanatik kepada perkataan seorang alim atau perkataan seorang syekh. Kamu yakini apa yang disampaikan oleh syekh ini pasti benar. Yakini itu. Jadi keyakinan dulu. Entar baru carikan dalil-dalilnya gimana caranya supaya dalil itu dijadikan sebagai penguat dari perkataan syekh. Manhaj ahli sunnah wal jamaah istadil thumma i'taqid. Carikan dalil dulu, cari dalil dulu, lalu kemudian kamu menjadikan itu sebagai keyakinan dibangun di atas dalil. Harusnya begitu. Ya. Ada satu permasalahan, apa sih dalilnya? Dalil itulah yang dijadikan sebagai prinsip kamu. Bukan perkataan alim, bukan perkataan syekh, perkataan seorang da'i, perkataan seorang habib dan yang lainnya. Itu yang dijadikan sebagai barometer kebenaran, lalu dijadikan, dicarikan dalil untuk menguatkannya. Inilah menimbulkan perpecahan. Jadi, ini yang beliau maksud. Jangan sampai kemudian seseorang hanya menjadikan nas-nas dalil dari Al-Quran dan Sunnah itu hanya sebagai penyedap rasa, bukan sebagai inti dari sesuatu. Yang inti adalah perkataan fulan. Ntar baru carikan dalilnya. Dalil urusan belakang. Setiap ada permasalahan, apa perkataan Syekh fulan? Apa perkataan Ustaz fulan? Apa yang dikatakan oleh Ustaz fulan? Sudah. Itulah yang benar. Nanti cari dalil. Tidak demikian. Cara seorang berislam. Jika demikian, setiap orang yang mengkultuskan seorang alim, seorang syekh akan berpegang kepada pendapat syekh tersebut. Ya, dia tidak akan keluar darinya. Dia tidak akan meninggalkannya. Bayangkan kalau ini berpegang kepada perkataan syekh. Ini juga berpegang kepada syekh. Ini berpegang kepada syekh yang lain. Apa yang terjadi? Perpecahan kalangan umat ini. Itulah yang menyebabkan munculnya fanatik madhab. Yang ini fanatik kepada madhab Abi Hanifah, yang ini fanatik kepada madhab Syafi'i, fanatik kepada Hambali, fanatik kepada Maliki, Zahiri dan yang lainnya. Demikian pula ma'asyar ikhwah rahimakumullah, apabila ada kelompok-kelompok tertentu fanatik kepada Syekh Fulan dengan prinsip-prinsipnya, dalam keadaan prinsip itu bertentangan dengan kitabullah dan sunnah, namun dia lebih mengedepankan perkataan Syekh tersebut. Tidak jarang kita mendengarkan ada orang-orang yang fanatik seperti ini, lalu ketika disampaikan pada dia dalil, apa jawaban dia? Ah, guru saya itu tidak mungkin tidak tahu itu. Ya, guru saya juga ngaji kok. Guru saya juga pernah belajar kok. Guru saya juga punya perpustakaan yang banyak kok, banyak kitabnya. Dan alasan-alasan yang lainnya. Meskipun dalil telah disampaikan. Maka ini prinsip penting, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, di dalam beragama, dalil yang di depan. Qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabah. Itulah ilmu. Al-ilmu qala Allah, qala Rasuluhu, qala sahabatu. Laisa bitamwihi. Mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan baina ar-rasul wa baina ra'y faqih. Ilmu itu qala Allah, qala Rasul, qala sahabah, bukan ilmu ketika engkau mempertentangkan antara ucapan Rasul dengan pandangan seorang yang faqih. Itu kalau dia faqih. Itu kalau dia faqih, enggak boleh dipertentangkan. Dipertentangkan antara ucapan faqih dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyaallah, sudah mendekati zuhur. Kita baru sampai ke prinsip yang kedua. Insyaallah, mudah-mudahan di pertemuan yang lain kita bisa melanjutkannya. Barakallahu fikum. Saya kira untuk pertemuan kita di pagi hari ini sampai di sini insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai macam fitnah al-zahirah wal-batinah, dan semoga Allah tabarak wa ta'ala senantiasa membimbing kita kepada al-haq dan memahamkan kita tentang fikih-fikih fitnah ini yang dengannya kita berjalan di atasnya dan selamat dari berbagai macam fitnah yang menyesatkan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.